Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Amin. Wa bis sanadil muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء وبالسند المتصل إلى الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى أنه قال في ألفيته نزب الدرر في علم أثر إلى قوله وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan sahih. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pendapatnya Imam An-Nawawi, juga bagaimana takwil atau taujih dari Imam As-Suyuti terhadap ucapannya Imam Al-Bukhari yang mengatakan bahwa beliau hafal 100.000 hadis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan hadis-hadis sahih yang tidak atau hadis-hadis sahih yang tidak termaktub di sahihain atau hadis-hadis sahih yang lebih atau yang tidak ada di sahihain namun termaktub di kitab-kitab yang lainnya. Jadi kita akan membahas kitab-kitab lain yang memuat hadis-hadis sahih selain sahihain, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan wa khudhu haitsu hafizun 'alaihi hinas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas. Wa khudhu, dan mengambillah kamu. Kamunya ini khitabnya bisa ke thalibul ilmi atau muhaddis atau qari'ul kitab dan sebagainya. Mengambillah kamu hu pada hadis sahih. Maksudnya hadis sahih di luar yang tidak tercantum dalam Sahih Bukhari Muslim, di hadis sahih di luar dari kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, mengambillah kamu haitsu hafizun, haitsu di mana hafizun, seorang hafiz, maksudnya ini hafizun min hufadzil haditsin nabawi, seorang hafiz hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana alaihi atas hadis sahih, maksudnya ala atas kesahihan hadis tersebut, yaitu nas, ada penjelasan secara tekstual, ada pernyataan secara nas. Nah, mengambillah kamu apabila kamu ingin tahu hadis sahih yang di luar dari kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim, kamu bisa mendapatkannya, kamu bisa mengambilnya dari hadis yang mana ada pernyataan nas, ada pernyataan secara tekstual dari seorang hafiz. Jadi apabila kamu ingin tahu suatu hadis tersebut, hadis yang sahih di luar dari kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim, kamu bisa mendapatkannya, kamu bisa melihatnya terhadap hadis yang dimana di hadis tersebut ada pernyataan secara tekstual, ada nas pernyataan dari seorang hafiz bahwa hadis tersebut dinilai sahih. Hafiz ini bisa seperti pokoknya orang-orang atau ulama yang memang digelari hafiz seperti Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Daruqutni dan a'immah yang lainnya, yang mana mereka memang mempunyai kemampuan, mempunyai kualitas ilmu yang memang diakui keilmuannya, sehingga penilaian mereka terhadap kesahihan suatu hadis dapat diterima. Nah, apabila kita ingin tahu hadis yang sahih yang memang tidak atau di luar dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kita bisa melihat, merujuk pada pendapat seorang hafiz, seorang imam yang menyatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, jadi ketika kita ingin mencari hadis sahih, tidak hanya mengandalkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja, kita bisa merujuk pada pernyataan imam yang lain. Apabila ada suatu hadis yang mana hadis tersebut tidak termaktub di hadis Sahih Bukhari dan Muslim, artinya tidak dinilai atau tidak ada pernyataan atau penilaian dari Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab keduanya Sahih Bukhari dan Muslim, maka kita bisa melihat merujuk pada pendapat a'immah yang lain. Nah, jika di situ hadis tersebut dinyatakan sahih oleh seorang hafiz, seorang imam, maka kita bisa mengambilnya hadis tersebut, bisa merujuk, bisa mengambil pendapat imam tersebut, hafiz tersebut. Nah, itu. Atau juga wa min musannafin, maksudnya wa khudhu min musannafin. Wa khudhu ini mengandung ini atof kepada waw sebelumnya, wa khudhu, dan mengambillah kamu pada hadis sahih min musannafin, maksudnya min kitabin musannafin, dari kitab yang ditulis, dari suatu kitab yang disusun, yang mana bijam'ihi, dengan mengumpulkan hadis sahih, jadi hak dominnya kembali ke hadis sahih, yukhos dikhususkan apa musannaf atau apa kitab yang ditulis. Ini maksudnya kalau secara susunan teraturnya, wa min musannafin yukhos bijam'ihi, dari kitab yang disusun, yang khusus, yang dikhususkan untuk mengumpulkan hadis sahih. Nah, cara kedua, apabila kita ingin mencari hadis yang sahih di luar dari sahih Bukhari Muslim, kita bisa melihat dari kitab, suatu kitab yang disusun oleh seorang ulama yang mumpuni, seorang hafiz minal a'immah, yang mana kitab tersebut memang ditulis khusus untuk mengumpulkan hadis sahih saja. Jadi intinya, apabila kita ingin mencari hadis yang sahih di luar dari sahih Bukhari sahih Muslim, pertama caranya adalah kita merujuk apakah hadis tersebut ada kalam seorang hafiz, ada pernyataan secara nas, secara tekstual, atau pernyataan secara sahih dari seorang hafiz a'immah bahwa hadis tersebut sahih. Nah, ini cara yang pertama, seperti Imam Abi Daud, Imam Daruqutni, dan a'immah yang lainnya yang menyatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, kita bisa merujuk pada pendapat a'immah tersebut. Cara kedua, kita bisa merujuk pada kitab khusus yang disusun untuk mengumpulkan hadis sahih saja, tentunya di luar sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, ini cara kedua seperti itu. Ya, contohnya Kabani Khuzaimah, seperti Ibni Khuzaimah, maksudnya adalah Kasohihi Ibni Khuzaimah, seperti kitab sahihnya Ibni Khuzaimah. Jadi mengandung kata-kata yang mahdzub, yaitu Kasohihi Ibni Khuzaimah, seperti kitab sahihnya Ibnu Khuzaimah, seperti sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, Ibnu Khuzaimah ini kita bahas dulu mengenai profilnya secara ringkas. Kunyah beliau adalah Abu Bakar, sedangkan namanya adalah Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah bin al-Mughirah As-Salami An-Naisabur. Ini sebabnya kepada Naisabur. Beliau meninggal di tahun 311 Hijriah. Nah, ini Imam Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah, atau lebih dikenalnya Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, beliau menulis, punya karya ilmiah khusus menuliskan atau mengumpulkan kitab-kitab yang sahih saja, yang dikenal dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, contohnya untuk kita mengetahui hadis sahih yang memang khusus mencantumkan mengumpulkan sahih saja, di antaranya adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, yang mana wayat lu dan mendekati apa sahih Ibnu Khuzaimah, dalam maksudnya menerjemahkanlah wayat lu firutbah, mendekati dalam segi ketertiban urutan apa sahih Ibnu Khuzaimah musliman pada muslim, maksudnya pada sahih Muslim. Nah, artinya apa? Secara tartib, secara urutan, sahih Ibnu Khuzaimah urutannya ada di bawah atau mendekati, artinya di bawah Sahih Muslim. Ini setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, selanjutnya adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Secara urutan tertib untuk kitab yang khusus mencantumkan hadis yang sahih saja. Nah, terus kemana Sunanul Arba'ah seperti Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, walaupun keempat kitab ini termasuk kutubus sittah, namun tidak termasuk ke dalam tertib ini. Urut ini kenapa? Karena Sunanul Arba'ah ini tidak khusus mencantumkan hadis yang sahih saja. Sunan Arba'ah ini mencantumkan hadis yang sahih, yang hasan, bahkan ada yang dhaifnya. Makanya secara urutan untuk kitab-kitab yang khusus sahih saja ini tidak termasuk. Nah, itu seperti itu. Nah, wayatlu musliman. Kemudian wa aulihi. Ini aulihi maksudnya atbi, dan mengikutkanlah kamu, kamunya bisa tolibul ilmi atau muhaddis atau qari'ul kitab, kitab ini, mengikutkanlah kamu hi pada sahih Ibnu Huzaimah. Jadi hak domainnya kembali kepada sahih Ibnu Huzaimah. Hi kepada sahih Ibnu Huzaimah, maksudnya mengikutkan secara urutan al-bustiya pada al-busti. Al-bustiya pada al-busti maksudnya pada sahihnya al-busti. Nah, al-Busti ini adalah nisbat, nisbatnya Imam Ibn Hibban. Jadi al-Busti ini adalah nisbatun ila bus baladun di Sijistan. Jadi Busti ini adalah sebuah daerah di Sijistan. Nah, Imam Ibn Hibban ini karena berasal dari Busti, maka beliau dinisbatkan atau dinisbat baladnya adalah al-Busti. Nah, adapun Imam Ibnu Hibban, profil lengkapnya seringkas yaitu kunyahnya adalah Abu Hatim, sedangkan nama beliau adalah Muhammad Ibnu Hibban bin Ahmad At-Tamimi al-Busti. Jadi nisbatnya adalah kepada al-Busti. Nah, beliau meninggal di tahun 354 Hijriah di bulan Syawal. Nah, ini. Nah, setelah, nah, jadi Imam As-Suyuti menyatakan wa aulihi al-Bustiyah. Nah, setelah Ibnu Khuzaimah, maka mengikutkanlah kamu, kamu muhaddis, kamu thalibul ilmi pada sahih Ibnu Khuzaimah secara urutan al-Bustiyah pada sahihnya Imam Ibnu Hibban al-Busti. Artinya apa? Sahih Ibnu Hibban ini urutannya ada di bawah Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, itu jadi urutannya seperti itu. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, kemudian Sahih Ibnu Hibban. Itu secara urutannya. Nah, terus mungkin timbul pertanyaan, kenapa Sahih Ibnu Khuzaimah lebih didahulukan dibandingkan Sahih Ibnu Hibban? Nah, ini jawabannya adalah karena wa inna ma quddima 'alaihi Ibnu Khuzaimah li syiddati taharrihi hatta innahu yatawaqqafu fi tashihi li adana kalamin fil isnad. Nah, kenapa Sahih Ibnu Khuzaimah lebih didahulukan secara tartib serurutan dibandingkan Sahih Ibnu Hibban? Karena diterangkan bahwa Imam Ibnu Khuzaimah ini sangat hati-hati terhadap penilaian hadis, penilaian kesahihan suatu hadis. Bahkan beliau bersikap tawakub untuk mensahihkan suatu hadis apabila ada sedikit pembahasan terhadap sanad hadis tersebut. Saking hati-hatinya beliau, sehingga beliau bersikap tawakub, tidak mau bertasahul, bermudah-mudah dalam mensahihkan suatu hadis. Nah, ini berbeda dengan sikapnya Imam Ibnu Hibban al-Busti. Nah, Imam Ibnu Hibban al-Busti ini terkadang beliau mengeluarkan hadis dari perawi yang majhul. Bahkan juga mazhab beliau ini, beliau memasukkan hadis yang sejatinya hasan ke dalam kelompok hadis yang sahih. Ya, sebagaimana terangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, maka dari itu karena beliau lebih tasahul dibandingkan Ibnu Khuzaimah, maka sahih Ibnu Khuzaimah lebih atas urutannya dibandingkan sahih Ibnu Hibban. Kemudian summa al-hakima kemudian maksudnya summa aulil bustiya firudbati al-hakimah. Kemudian mengikutkanlah pada sahih Ibnu Hibban al-Busti al-hakimah pada al-hakim. Maksudnya sahih al-hakim. Nah, sahih al-hakim. Nah, ini Imam al-Hakim juga mempunyai kitab yang dikenal dinamakan al-mustadrak atau yang lebih dikenal dengan sahih al-hakim. Nah, urutannya setelah sahih Ibnu Hibban, maka urutan selanjutnya adalah sahih al-hakim. Sahih al-hakim atau al-mustadrak al-hakim dalam urutan. Nah, setelah jadi sahih Bukhari, sahih Muslim, nah kemudian sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Hibban dan sahih al-hakim. Jadi ketika kita ingin mencari hadis yang memang hadis yang khusus hadis sahih saja di luar dari sahih Bukhari dan sahih Muslim, maka kita bisa mencari di kitab hadis yang khusus mengumpulkan hadis yang sahih saja, yaitu seperti sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Hibban Al-Busti dan sahih Al-Hakim. Yang urutannya adalah pertama setelah sahih Muslim adalah sahih Ibnu Khuzaimah, kemudian setelah sahih Ibnu Khuzaimah adalah sahih Ibnu Hibban Al-Busti, kemudian setelah sahih Ibnu Hibban Al-Busti adalah sahih Al-Hakim. Nah, kenapa sahih Al-Hakim atau Al-Mustadrak Al-Hakim ini di urutan terakhir di tertib penertiban urutan kitab-kitab yang hanya mencantumkan hadis yang sahih saja? Kenapa? Karena Imam Al-Hakim ini dikenal sangat tasahul dalam menilai hadis sahih. Bahkan dikritik oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, walaupun ini pun dikritik kembali. Imam Ibnu Jauzi pun akhirnya dikritik kembali. Nah, beliau bahkan mencantumkan bahwa di hadis al-mustadrak atau sahih al-hakim ada hadis-hadis yang maudhu. Nah, ini makanya Imam Ibnu Jauzi mencantumkan, memasukkan hadis-hadis yang termaktub di sahih al-hakim ke dalam kitabnya al-maudhu'ah. Nah, walaupun memang akhirnya ini pun dikritik kembali oleh para ulama yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Ala kulli hal, intinya Imam Al-Hakim memang dikenal sebagai sosok yang mutasahil dalam menilai kesahihan suatu hadis. Bahkan dalam kitabnya Al-Mustadrak atau kitabnya Sahih Al-Hakim ini, beliau banyak memasukkan hadis yang memang sejatinya bukan hadis yang sahih. Beliau memasukkan hadis yang sejatinya bukan termasuk hadis yang sahih. Nah, ini diperbincangkan oleh para ulama, kenapa Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak banyak sekali memuat hadis yang sejatinya bukan hadis yang sahih tapi dimasukkan dalam kitabnya, padahal beliau di awal kitab menyatakan bahwa beliau hanya mencantumkan hadis yang sahih saja. Ini karena dikatakan bahwa Sahih Al-Hakim atau Al-Mustadrak ini, kitab yang tersebar ini adalah musawwadahnya. Jadi di kalangan ulama ketika menulis hadis ini ada tahapan, ada pertama adalah tahapan musawwadah, kemudian mubayyadhah. Musawwadah adalah kitab yang belum difilter. Ini masih kitab-kitab yang awal ditulis, yang belum direvisi. Nah, ketika Imam Al-Hakim menuliskan kitabnya, ya, kemudian beliau belum sempat merevisi kitabnya, mubayyadhah. Nah, kemudian keburu tersebar kitabnya ini. Makanya Sahih Al-Hakim atau Al-Mustadrak ini banyak sekali memuat hadis yang memang sejatinya bukan hadis yang sahih. Makanya itu dikritik para ulama. Nah, salah satunya jawabannya atau alasannya karena itu, karena musawwadahnya lah yang tersebar. Akhirnya karena yang memang tersebarnya musawwadahnya, kitab yang direvisi, maka pantas saja banyak hadis yang memang sejatinya bukan hadis yang sahih tapi dimasukkan ke dalam kitabnya. Allahu a'lam. Nah, juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ini, beliau mempunyai istilah-istilah khusus, yaitu beliau mengatakan bahwa, jadi beliau dalam kitabnya Al-Mustadrak ini, beliau sangat perhatian atau lebih memperhatikan mencari hadis yang memang tidak termaktub di Sahihain, yang mana namun tetap sesuai dengan syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau syarat dari salah satu keduanya, atau hadis sahih namun tidak termasuk dari syarat keduanya. Nah, untuk hadis sahih yang sesuai dengan syarat Bukhari dan syarat Muslim, beliau mengungkapkannya dengan istilah hadza hadisun sahihun ala syarti syaikhain, atau ketika salah satu dari keduanya beliau mengatakan ala syartil Bukhari atau ala syartil Muslim. Adapun untuk hadis sahih yang memang bukan termasuk syarat di antara keduanya, beliau mencantumkan dengan ungkapan hadza hadis sahihul isnad. Nah, ini jadi ada istilah khusus memang dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, beliau menggunakan istilah-istilah khusus untuk membedakan kualitas hadis. Nah, itu. Nah, insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai ketasahulannya Imam Al-Hakim, juga mengenai derajat dari hadis-hadis yang termaktub di Sahih Al-Hakim atau Al-Mustadrak Al-Hakim. Ya, memang apabila beliau mencantumkan bahwa hadis tersebut sesuai dengan hadis syarat Sahih Bukhari Muslim, maka jika dicek memang itu sesuai dengan syarat hadis Bukhari Muslim, maka itu jelas Sahih, mutafakun alaih, jelas, karena memang itu sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Apabila memang sesuai dengan syarat Sahih Bukhari Muslim, apabila sesuai dengan syarat Sahih Bukhari Muslim, maka jelas itu akan kesahihannya, karena memang Sahih Bukhari Muslim adalah hadis yang mutafakun alaih. Namun apabila memang di situ tidak ada pernyataannya dari Imam Al-Hakim, nah ini nanti ada ikhtilaf ulama, apakah hadis tersebut dinilai hasan atau memang sahih atau perlu dicermati ulang dan sebagainya, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kurangannya dan mohon maaf juga penyampaiannya dalam bentuk layar, tidak dicantumkan, tidak menyampaikan langsung terlihat sosok kami karena ada suatu hal dan lain halnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, sallallahu 'alan nabiyyil amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.